bersama Bang Jura Live Music BD Happy Production. Waalaikumsalam. Nah, gue antengin ngene kok arane duda. Pak, namanya siapa pak? Nah, cari deh, cari pak deh. Pak TNI A. Ngawur sih sebelah ini loh. Oh, sing iki toh. Pak Suhardi ya. Pak Suhardi. Kira-kira nek tak kon dikemi aku gelem ora? Repon ditari deh. Purun mboten, Pak. Mboten purun. Wis tak dikemi wae Pak, Pak. Wis. Kena coba nak iki. Lho, tantang nak iki. Mas Pandu rawani ngene kok iki. Pengalamannya sudah beda, Dik. Sok tak ajari Mas Pandu. Gede awake tok jebule. Iki tak bongkring koyo ngene wani kok. Ngapa Nur? Ngapa Nur? Cilik. Ngapur. Iya, Nur. Tenangkan pikirmu, jangan sakitkan dia. Tenangkan pikirmu, tenangkan. biduan. Ayo maju ke depan. Ayo. Romli pengen merasakan dikemi biduan. Iki ya. Ayo mulai. Sini Ririn. Wes panggil rono geretan kabeh. Aku pengen rasane Ratna, Ririn, Aca, Zupi. Nah. Podo karo dikemi biduan. Wan. Nah orang ini kapan ngisor ora mungkin. Ramungkin penyiar baik musisi. Pasukan Budrek maju jalan. Tolong dikasih support secara militer. Ayo, saya tak bani-bani. Yeah. Nek polisi kan siap. Nah, nyiapke biduan dia. Pasukan Budrek maju jalan. Semuanya. Iki kok los-los aku wae to Pak iki kok. Pak Suhardi kok. Sana. Waduh, Nur, mau aku kan ngomong pengen dekemi biduan. Ratna sebelah sana. Neng bareng tak sawang kok kene kok biduane koyo bir disuntak kabeh ya rasane. Aku emang nyindir aku menah to iki. Ora sumpah. Iki nek disuntak mesti kan mengalir dengan ora. Kowe roh pengen roh rasane perawan-perawan apa rondo. Iya. Mare sayang ora ono bire kok dadi reso tak ke contoh. Ya biar cepet, ayo. Nih ngene. Ngetesi gampang Nur. Iki ngono wong dalem asal sana padha nduk ingi moh aku. Bukane di. Lho kok nah. Iki Nur. Kowe pengen sing dhisik. Saya pengen dari Yupi Yolanda. Wah, Yupi Yolanda. Oh sing melenuk-melenuk dhewe. Yup, sik ya Yup. Maju nduk. Nuwun sewu Yup. Maju. Nuwun sewu ya. Dapat salam dari Mas Danton. Wah, rapete pol Nur. Iki yo sinyale ora iso metu. Buka sithik, Nduk. Nah, buka sithik, Nduk. Begar sithik, Nduk. Sithik piye? Duh. Lah ya ta. Oh, kembali. Wes ora iso. Wes metu. Ya. Ngene mau. Ratna Pantura. Ratna Pantura lah. Nah, iki makane jicit terus meneh muntuk. Oh iya. Wah. Masya Allah. Langsung mak piok. Pitulimo wi. Kayak film ini. Tahun pitulimo maksudnya. Oh kelahirannya. Ririn kecil. Ya nah iki. Loh. Cuma pak tau malam. Nuhun sewu ya dik Ririn. Aku pengen roh gonmu. Ayo. Ora tak cedak. Alah Romli. Eh. Saya ngakon gini siapa? Loh tanganku kenapa? Loh tanganmu kenapa lagi? Telos. Gula agonmu akyok kesenggol sidi awes telos. Aca durung aca. Aca durung. Aca durung. Aca majurin aja. Majurin aja. Ketoknya sih kalem. Iya kalem mah. Mesti ini rapet lah ini. Tekon karo penonton karo polisi-polisi. Hei penonton. Kira-kira ini aca piye rasane? Enak. Suaramu kurang tegas kok. Oh. Hei penonton. Kira-kira acara sana kaya kepriye? Hah? Ireng? Ora-ora. Kamera but. Buka sini. Ya, ya. But, tak ngerti raiku sik, but. Masya Allah, ngene ya mimin tegel mangan kayane. Wes ora sida dekem-dekeman sesuk moh. Mas, apa? Mau. Mak. Oh, gonmu durung kok. Masya. Dan nah, iki mesti muncrat ngene. Nek gonmu. Wah, kok ngantem muncrat aduh mentoli. Apa wis kabur-kabur tenanan ngono to? Nafsumu gedhen.